Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, ayyuhat talabah wa ikhwanil kiram rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya dalam pembahasan kitab Syurutus Salat wa Arkanuha wa Wajibatuha karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab Ibn Sulaiman An-Najdi rahimahullah, kita telah sampai pada syarat salat yang keempat, di mana syarat yang keempat adalah menghilangkan hadas dengan berwudu. Dan pada pembahasan rukun yang keempat ini, al-muallif rahimahullah beliau juga membawakan pembahasan seputar tentang wudu, syarat-syarat wudu, fardu-fardu wudu dan wajibnya wudu. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk kepada syurutul wudu. Syurutul wudu ada 10. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah akal. Yang ketiga adalah tamyiz. Yang keempat adalah niyah. Yang kelima istishabu hukmin niyah. Yang keenam inqita'u mujib. Yang ketujuh istinja dan istijmar sebelum melakukan wudu. Kemudian kedelapan tuhuriyatu ma', sucinya air dan mubahnya air. Yang kesembilan izalat ma yamna' wusulahu ilal basyarah, menghilangkan segala sesuatu yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit. Kemudian yang kesepuluh adalah dukhulu waqtin ala man hadatsuhu daimun li fardhih, masuknya waktu untuk bersuci bagi orang yang hadatsnya senantiasa ada pada dirinya. Seperti seorang yang istihadhah, wanita yang istihadhah, atau seorang pria atau wanita yang terkena penyakit salasilul baul. Nah, sedikit menyambung pembahasan terkait dengan syarat yang ke-10 dari syarat-syarat wudu, yaitu dukhulu waqtin ala man hadatsuhu daim, masuknya waktu bagi orang yang hadasnya adalah daim, selalu ada pada dirinya. Seseorang terkadang dia ada memiliki hadas yang munqati, hadas yang bisa terputus. Tatkala dia berwudu, hadasnya selesai. Dan tidaklah dia berhadas kecuali dengan ikhtiar dari dirinya. Ada orang yang hadasnya adalah hadas daim, hadasnya selalu. Contohnya wanita yang terkena darah istihadhah, keluar dari kemaluannya darah penyakit, yang dikenal dengan darah istihadhah. Wanita yang mustahab, yang mengalami darah istihadhah, setiap kali dia mau ibadah yang diharuskan pada ibadah tersebut taharah, maka wanita tersebut harus mengawali ibadahnya dengan taharah, seperti sholat. Kita tahu sholat adalah sebuah ibadah yang harus ada taharah. Wanita yang mustahabah, maka setiap kali dia mau sholat, dia berwudu. Setiap kali dia mau sholat, dia berwudu. Sehingga tidak sah wudunya dia untuk sholat zuhur digunakan untuk sholat asar. Tidak sah wudunya dia untuk sholat asar digunakan untuk sholat maghrib. Tidak sah wudunya dia sholat maghrib digunakan untuk sholat isya. Kenapa? Karena wanita tersebut punya hadas yang apa? Daim. Hadas yang selalu. Wanita mustahab, setiap kali mau ibadah yang harus ada taharahnya, dia harus bertaharah, dia harus berwudu. Mau sholat zuhur dia berwudu, mau sholat asar dia berwudu, mau sholat maghrib dia berwudu, mau sholat isya dia berwudu. Nah, kemudian tatkala seorang wanita mustahabah untuk melaksanakan sholat zuhurnya dia sudah berwudu, dan setelah berwudu masih mengucur dari kemaluannya darah istihadahnya, inilah yadur, tidak memadharatkan. Dia tidak perlu untuk membatalkan sholatnya. Dia dipersilakan untuk terus melanjutkan sholatnya, dikarenakan darahnya itu yang menyebabkan dia berhadas keluar bukan dengan ikhtiarnya, keluar bukan dengan kemauannya, tapi keluar begitu saja dikarenakan kondisi badan. Begitu pula seorang laki-laki contohnya yang terkena penyakit salasilul baul. Salasilul baul yakni artinya adalah kencing yang berlanjut. Terkadang ada orang yang sakit seperti ini. Ya. Kalau di sebagian daerah ya ada yang dikenal dengan anyang-anyangan. Biasanya ini kalau minum air panas kemudian langsung minum air dingin, nah ini akan keluar terus, susah berhenti air kencingnya. Kalau salah silul baul ini bukan sekedar itu, berlanjut ya, keluar dari kemaluannya air kencing tanpa ikhtiar, tanpa kemauan dia. Baru beres wudunya, keluar lagi air kencingnya. Wudu lagi, keluar lagi air kencingnya. Wudu lagi, keluar lagi air kencingnya. Ini namanya salasilul baul, yang mana air kencingnya yang menyebabkan dia berhadas keluar bukan dengan ikhtiarnya, keluar bukan dengan keinginannya, tapi keluar begitu saja karena kondisi fisik. Nah, orang yang terkena salasilul baul, setiap kali dia mau sholat dia harus wudu. Mau sholat zuhur dia berwudu, mau sholat asar dia berwudu, mau sholat maghrib berwudu, mau sholat isya berwudu. Nah, tatkala dia sudah berwudu untuk sholat zuhur, kemudian dia melaksanakan sholat zuhur dan di pertengahan sholatnya keluar air kencingnya, yang itu sekali lagi bukan dengan ikhtiarnya, keluarnya air kencing bukan karena keinginannya, tapi keluar karena kondisi fisiknya, maka inilah yadur, tidak memadharatkannya. Keluarnya air kencing dari kemaluannya di pertengahan sholat ini tidak membatalkan sholatnya dan juga tidak membatalkan wudunya. Ya, ini maksudnya orang yang terkena hadas yang daim, setiap kali dia mau wudu dia harus masuk waktu. Ya, ini masuk waktu ibadah yang akan dia laksanakan. Nah, begitu pula contohnya tawaf. Menurut pendapat sebagian fuqaha, tawaf wajib untuk berwudu, dikarenakan tawaf adalah sholat. Illa anna Allah abaha fihil kalam. Hanya saja Allah bolehkan dalam tawaf itu al-kalam, pembicaraan manusia, boleh berbincang. Nah, orang yang terkena salasilul baul atau wanita yang mustahabah, setiap kali dia mau tawaf, dia harus berwudu. Dan apabila di pertengahan tawafnya keluar darah istihadhah dari kemaluannya, atau keluar dari kemaluannya air kencing yang bukan dengan ikhtiarnya, maka itu tidak membatalkan tawafnya. Dia dipersilakan untuk melanjutkan tawafnya hingga selesai. Ya, dipersilakan untuk melanjutkan tawafnya hingga selesai. Ini paham ya insyaallah ya. Syurutul wudu yang ke-10 ini masuknya waktu bagi orang yang hadasnya daim. Kemudian kita masuk pada furudul wudu, fardu-fardu wudu. Qala wa amma furuduhu fasittatun. Berkata al-muallif asy-syekh al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Sulaiman An-Najdi rahimahullah, furudul wudu, fardu-fardu wudu. Wa amma furuduhu fasittatun. Adapun fardu-fardu wudu ini ada 6. Yang pertama adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah. Wa minhu al-madmadhah wal istinshaq. Dan termasuk daripada membasuh wajah adalah seorang bermadmadhah, yakni berkumur-kumur, dan istinshaq, memasukkan air ke hidung. Kemudian apa batasan wajah? Mana yang dianggap sebagai wajah? Dari mana ke mana, dari mana sampai mana? Dijelaskan setelahnya. Qala wa hadduhu tulan, dan batasan wajah secara tingginya, memanjangnya, ya, adalah min manabiti sya'ri ra'si ila dzaqn, dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai ke janggut. Perhatikan, bedakan antara janggut dengan jenggot. Kalau janggut ini. Ya, kalau jenggot ini rambutnya. Janggut ini yang bawah. Jenggot itu rambutnya, ya. Jadi batas wajah secara tul, secara panjangnya itu adalah dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke janggut. Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan ini kata para fuqaha teranggap dari tempat tumbuhnya rambut secara adah, secara kebiasaan. Ya. Tempat tumbuhnya rambut secara normal, contoh orang normal yang dia bukan orang yang afro. Apa itu afro? Afro itu adalah orang yang rambutnya agak turun ke mana? Apa namanya ini? Dahi. Orang yang rambutnya ini agak turun ke dahi, ini namanya afro. Kalau orang yang tumbuh rambutnya agak ke belakang, bukan dari tempat biasa, ini namanya ajlah. Ya. Namanya ajlah. Nah, yang namanya wajah itu adalah dimulai batasannya dari tempat tumbuhnya rambut di tempat yang normal. Ya, dari sini contohnya. Kalau orang dia afro, tumbuh rambutnya di agak menurun ke dahi, maka yang dibasuh tetap di sini. Rambut yang melewati tempat tumbuhnya rambut secara normal ini dibasuh tatkala dia membasuh muka. Begitu pula orang yang ajlah, orang yang botak, tumbuh rambutnya agak di belakang, maka dia tatkala membasuh wajah hanya dari tempat tumbuhnya rambut secara normal, dari sini contohnya. Tidak perlu dia membasuh wajahnya sampai ke sini. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Paham insyaallah ya? Jadi min mana biti sya'r, dari tempat tumbuhnya rambut secara normal sampai ke dzaqn, sampai ke dagu. Ya, sampai ke dagu. Atau janggut. Wa arbon, dan secara luas, yakni luasnya wajah itu dari mana ke mana, dari mana sampai mana. Qala ila furu'il udhunain, sampai ke daun telinga. Ya, perhatikan, dari daun telinga berarti ini sampai ini. Ulama menyebutkan area wajah yang tidak tertumbuhi rambut di antara telinga dengan jenggot, ini jambang ya, ini jambang ini. Di sini tengahnya kan ada kulit yang tidak tertumbuhi rambut, ya kan? Ini termasuk wajah. Yang juga tatkala seorang membasuh wajahnya harus betul-betul dipastikan ini. Jarak antara jambangnya dengan daun telinganya juga harus basah. Sini sampai sini. Ya. Panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut secara normal, sini sampai sini. Lebarnya sini sampai sini. Ya. Itu yang harus dibasuh tatkala seorang membasuh wajahnya. Nah. Dan termasuk daripada sunnah tatkala seorang membasuh wajah adalah takhlilul lihyah. Dia menyela-nyela jenggotnya. Ini termasuk daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi para laki-laki yang memiliki jenggot yang panjang, disunnahkan baginya untuk menyela-nyela jenggotnya, untuk menyela-nyela jenggotnya. Nah, kemudian itu tadi yang pertama, fardu yang pertama adalah ghuslul wajhi. Yang kedua adalah ghuslul yadain ilal mirfaqain. Membasuh kedua tangan sampai ke siku-siku. Betul ini namanya siku-siku ya? Ya? Betul kan orang Indonesia? Betul? Ya. Membasuh tangan sampai ke siku-siku. Dan ini dimulai dari ujung jari jemari kita. Ini jari tengah, ujungnya harus terbasuh sampai ke siku-siku. Dan ilah di sini kata para fuqaha bermakna ma'a, bersama dengan siku-siku. Yakni bukan batasnya sampai siku-siku dan siku-sikunya tidak dibasahi, siku-sikunya juga harus dibasahi. Dari sini sampai sini. Ya, sampai sini. Kanan dulu, yang sunnah kanan dulu. Dalam taharah Rasulullah SAW yujibuhu tayammun, kemudian di kirinya. Dari ujung jari tengah sampai ke siku-siku dan siku-sikunya dibasahi juga. Nah, kemudian wa mashu jami'ir ra'si wa minhul udhunan, dan mengusap seluruh rambut. Perhatikan dan mengusap seluruh rambut. Ya, ini rambut yang ada pada kita ini, ya. Fardunya adalah diusap. Bukan dibasuh, tapi diusap. Dan yang diusap adalah semuanya. Ini adalah qaul yang kuat, pendapat yang rajih, pendapatnya Imam Ahmad dan pendapatnya Imam Malik rahimahullah. Kalau Imam Syafi'i dalam membasuh rambut, pendapatnya beliau adalah walaupun itu satu helai, dua helai, tiga helai rambut, kalau itu sudah terkena air, maka itu yasduku alaihi qaul mashur ra's. Tepat untuk dikatakan sebagai mashur ra's. Sehingga pendapatnya Syafi'i tidak perlu kalau orang berwudu itu membuka pecinya, cukup seperti ini terkena sedikit, ini sudah dikatakan mashu ar-ra's. Kalau pendapatnya Abu Hanifah, dan di mazhabnya Abu Hanifah juga ada khilaf di sana, yakni sebagiannya, tapi enggak cuma 3 helai, 4 helai saja. Batasnya adalah rubuk, ada yang mengatakan rubuk seperempat, yakni seperempat dari bagian rambut, mungkin sampai sini, ada yang mengatakan thuluts sepertiga, ada yang mengatakan khumus, yakni seperlima. Yakni sebagian yang cukup banyak, bukan hanya 1-2 helai saja. Ini pendapatnya Abu Hanifah. Kalau pendapatnya Imam Ahmad dan pendapatnya Imam Malik rahimahumullah adalah membasuh seluruh rambut dari depan sampai ke belakang, dan inilah pendapat yang kuat. Pendapat yang ditunjukkan oleh dalil. Demikianlah praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam membasuh kepalanya. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, wa yakunu marratan wahidah, dan membasuh kepala, mengusap kepala ini dilakukan satu kali. Yabda fiha min muqaddami ra'si, yang mana usapan tersebut dimulai dari depan kepala, yakni rambutnya ini, rambut depan. Ila muakhirihi, sampai ke belakangnya. Ya. Dan caranya kalau untuk dibasuh semuanya adalah tangannya kita ambil air, kemudian kita buang airnya karena kita bukan mau membasuh tapi ingin mengusap. 5 jari ini semuanya dikerahkan ke belakang, ya. Kemudian dari belakang dimajukan ke depan. Nah, sampai ke tempat kita memulai usapan. Ya, sampai kita di tempat memulai usapan. Qala wa mastarsala min sya'ril mar'ati fa innahu la yumsah, dan apa yang menjulur dari rambutnya seorang wanita ini tidak perlu untuk diusap. Jadi batasan untuk mengusap rambut bagi pria dan wanita sama saja. Rambut wanita yang menjulur, ya, tengkuknya ke bawah ini, rambutnya yang panjang, ini tidak perlu untuk diusap semuanya. Ya, cukup seperti ini, sebagai halnya seorang pria. Nah. Dan beliau menyebutkan tadi, termasuk daripada mashur ra'as adalah al-udhunan. Termasuk daripada mashur ra'as adalah mashul udhunain, mengusap kedua daun telinga. Dan mengusap kedua daun telinga adalah dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga, kemudian menggerakkan ibu jari dari belakang ke depan. Ya, menggerakkan ibu jari dari belakang ke depan. Akan lebih bagus lagi apabila jari telunjuk ini setelah kita kedepankan jari ibu jarinya, jari telunjuknya yang masih di lubang telinga kita ikut usapkan di sela-sela daun telinga yang ada sininya, ya, diusap-usapkan. Nah, kemudian ininya jari telunjuknya dijalankan ke sela-sela daun telinga. Nah, itu supaya sempurna mashul udhunainnya. Itu yang keberapa tadi? Fardu wudu yang keberapa, ikhwan? Yang ke? Baru jihad? Hah? Keberapa? Ketiga. Nah. Kemudian yang keempat. Qala wa ghuslur rijlain, dan membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki ini adalah ilal ka'bain, sampai ke mata kaki, dan mata kakinya ikut dibasuh. Ya, mata kakinya ikut dibasuh. Dan tidak perlu mubalaghah, tidak perlu berlebih-lebihan dengan menaikkan basuhan kita sampai ke lutut. Ini enggak disyariatkan. Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah membasuh kaki bersama dengan membasuh mata kakinya, tidak melebihi itu. Dan termasuk daripada perkara yang wajib untuk diperhatikan adalah kita harus nata akad, harus memastikan kalau air yang kita gunakan membasuh kaki itu merata di semua kaki. Jangan sampai ada yang tertinggal, barang itu di kuku hanya sedikit segini, jangan sampai tertinggal. Karena tidak terbasuhnya bagian kaki walaupun itu sedikit saja, ini menyebabkan wudunya tidak sah, ya. Makanya kata Rasulullah SAW, wailun lil aqabi minan nar, neraka wail bagi tumit-tumit yang tidak terkena air. Kenapa Rasul mengatakannya aqab, tumit-tumit? Dikarenakan tumit ini adalah bagian kaki yang sering dilalaikan oleh seorang yang melakukan wudu. Dari depan kelihatannya sudah basah, bahkan sudah dia sela-sela itu jari kakinya, sudah dia sela-sela. Ternyata di bagian belakangnya ada yang belum terkena air. Kenapa? Karena tidak terlihat oleh matanya. Kecuali dia membengkokkan kakinya, dia lihat ke bawah. Makanya diperhatikan. Ya, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan sabda beliau tentang tumit, wailun li'aqabi minan nar. Neraka wail bagi tumit-tumit yang tidak terkena air, air wudu. Harus diperhatikan betul bagian tumit dan seluruh bagian kaki ini terkena air semuanya. Tidak boleh ada yang tertinggal. Ya. Kemudian yang kelima adalah tartib. Yang kelima adalah at-tartib, berurutan. Yakni melakukan basuhan dan usapan-usapan dalam wudu itu harus dengan urutan yang Allah Subhanahu wa taala urutkan di dalam Al-Qur'an. Apa itu ayat yang menunjukkan tentang urutan dalam melakukan wudu? Dalam Al-Maidah yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bangkit menuju sholat, basuh wajah-wajah kalian. Wajah dulu. Satu. Wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian. Tangan nomor dua. Ilal marafiq, sampai ke siku-siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Kepala yang ketiga. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki. Yang keempat, Allah mengurutkan wajah, kemudian kedua tangan, kemudian ra's, yakni rambut kepala, kemudian rijl. Harus berurutan. Kalau orang berwudunya tangan dulu baru wajah, wudunya enggak sah. Sesempurna apapun wudu yang dia lakukan enggak sah. Kenapa? Tidak ada tartib. Orang yang wudunya kaki dulu, kemudian baru wajah, tidak sah. Walaupun kakinya dia basuh sampai 100 kali pun tidak akan sah. Kenapa? Karena tidak ada tartibnya. Yani dalam wudu harus ada tartib, berurutan. Nah. Wal muwalah. Al muwalah ini juga termasuk daripada fardu wudu. Apa itu al muwalah? Dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah. Al-muwalah adalah an yuwali bainal a'dha'i fil ghusli. Seorang yang melakukan wudu segera di dalam membasuh atau mengusap anggota wudunya. Bersegera menyelesaikan satu demi satu. Fala yaksil ba'dha'a. Orang yang berwudu enggak boleh membasuh sebagian anggota wudunya, sumayan syaghil anil istimrar fil wudu, kemudian dia tersibukkan dan tidak melanjutkan praktek wudunya untuk waktu yang lama. Contoh, orang sudah kumur-kumur, sudah istinsya, basuh wajah, kemudian ada telepon. Dia angkat teleponnya. Sahibnya ditelepon, ngobrol sama dia 5 menit, 10 menit. Tatkala dia mau berwudu lagi, apakah dia harus mengulang dari awal atau dia boleh melanjutkan langsung ke tangan? Jawabannya dia harus mengulang dari awal. Kenapa? Karena mualahnya sudah hilang. Diperbolehkan untuk kita melakukan aktivitas di antara basuhan-basuhan atau usapan-usapan wudu itu apabila aktivitasnya adalah sangat ringkas, tidak memakan waktu yang lama. Contoh, kita sudah membasuh wajah, kemudian di pintu dapur ada yang mengetuk ingin masuk, anak kita atau istri kita contohnya, maka kita buka sebentar pintunya. Ini tidak memakan waktu yang lama. Mungkin hanya 5 detik atau 10 detik atau paling lama 15 detik. Maka tidak mengapa yang seperti ini setelah wajah langsung disambung ke tangan. Tapi kalau waktunya lama, jangkanya lama, ini enggak boleh untuk dilanjutkan. Harus diulang dari awal. Kenapa? Karena termasuk daripada fardu wudu adalah al-muwalah. Qala wadalilu qawluhu ta'ala, dan dalil fardu wudu ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idha kuntum ilas salati faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bangkit menuju salat, basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku-siku, dan usaplah kepala kalian dan kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki. Ini dalilnya. Dalil untuk fardu yang 1, 2, 3, dan 4. Tadi fardu wudu yang kelima adalah tartib. Apa dalilnya? Wa dalilu tartibi hadis, dan dalilnya tartib adalah hadis ibda'u bima bada Allahu bih. Mulailah oleh kalian dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mulai. Yani dalam masalah ibadah, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kaifiyahnya dan Allah dahulukan penyebutan satu amalan dibandingkan amalan yang lain, maka yang kita dahulukan adalah apa yang Allah dahulukan. Yang kita nomor duakan adalah apa yang Allah nomor duakan. Hal ini juga senada dalam masalah sa'i. Rasulullah s.a.w. tatkala beliau sa'i, mulai dari Safa dulu atau mulai dari Marwa? Mulai dari Safa. Beliau membaca inna Safa wal Marwata min sya'airillah, bahwasanya Safa dan Marwa ini adalah termasuk daripada syiar-syiar Allah. Abda'u bima bada Allahu bih, aku memulai dengan apa yang Allah mulai dengannya. Inna Safa wal Marwata, mana dulu, Safa atau Marwa dulu? Safa dulu. Berarti dalam sa'i itu yang kita mulai ya adalah dari Safa, bukan dari Marwah. Nah. Qala wa dalilul muwalah, dan dalil akan fardu al-muwalah adalah hadis sahibil lum'ah. Hadis sahib al-lum'ah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu lamma ra'a rajulan fi qadamihi lum'atu qadri dirham. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang di bagian kakinya ada sebulatan kadar dirham. Yani yang tidak terbasuh air, lam yusibhal ma, yang tidak terbasuh air, fa amarahu bil i'adah. Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang tadi yang di bagian kakinya ada satu bulat sebesar dirham yang tidak terbasuh air, beliau tidak memerintahkan untuk dibasuh saja kakinya, tapi harus dimulai dari awal. Dimulai dari awal. Bukan karena bagian kaki yang tidak terbasuh air berarti kakinya aja yang dibasuh. Enggak, tapi harus mulai dari awal. Ini namanya al-muwalah. Itu tadi fardu-fardu wudu. Ada berapa ikhwan? Ada berapa? Hah? Ada 6. Barakallahu fikum. Qala wa wajibuhu at-tasmiyatu ma'adzikr. Dan kewajiban dari wudu adalah tasmiyah, membaca bismillah dengan keadaan atau dalam keadaan sadar. Ma'adzikr, dengan dia mengingat apa yang dia baca. Nah, tasmiyah, coba perhatikan. Ana akan membawakan pembahasan seputar tentang tasmiyah, yang mana tasmiyah ini bacaan bismillah di awal wudu dikuatkan oleh al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah perkara yang wajib. Sejatinya terkait dengan masalah tasmiyah sebelum wudu ini ada 3 qaul, ada 3 pendapat. Yang pertama, pendapat yang mengatakan sunnah, ini pendapatnya jumhur. Yang kedua, pendapat yang mengatakan wajib. Yang ketiga, pendapat yang mengatakan tidak sunnah, tidak wajib, bahkan tidak disyariatkan. Ya, perhatikan ada 3 qaul. Dalil masing-masing pendapat ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkurismullahi alaih. Perhatikan dalilnya, nanti akan kita jelaskan bagaimana pendalilannya. 3 pendapat tersebut berpegang dengan dalil riwayat Abu Dawud, la wudu'a liman lam yadhkurismullahi alaih. Auliman lam yadhkurismallahi alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah pada wudunya. Ya, hadisnya riwayat Abu Dawud. Yang mengatakan sunnah bismillah sebelum berwudu, yang mengatakan sunnah, mereka mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah pada wudunya, tapi penafian wudu di sini adalah nafyul kamal, penafian kesempurnaan. Sehingga artinya bukan tidak ada wudu yang sah, tapi artinya adalah tidak ada wudu yang sempurna. Sehingga supaya wudunya sempurna dikasih bismillah di awal. Kalau enggak ada bismillahnya, apakah wudunya sah? Jawabannya sah. Karena di sini nafinya adalah nafyul kamal, penafian kesempurnaan, bukan nafyul haqiqah. Ya? Paham? Tadi yang pertama, yang mengatakan sunnah, mereka mensahihkan hadis, ya, dan mengatakan bahwasanya penafian la wudu, tidak ada wudu, maksudnya adalah tidak ada wudu yang sempurna. Yang kedua, yang mengatakan wajib, mereka juga mensahihkan hadis ini. Dan mereka mengatakan la wudu'a, tidak ada wudu. Yakni la wudu'a sahih, tidak ada wudu yang benar. Tidak ada wudu yang sah. Bukan hanya tidak ada wudu yang sempurna, tapi tidak ada wudu yang sah bagi orang yang tidak menyebut nama Allah pada wudunya. Sehingga konsekuensinya, bagi yang tidak mengucapkan bismillah dalam wudunya, maka dia tidak sah. sebagus apapun wudunya, kalau tidak ada tasmiyahnya, tidak ada bismillahnya, tidak sah. Kenapa? Karena penafian di sinilah penafian sihah, penafian atas keabsahan wudu seseorang. Ya. Adapun pendapat yang ketiga, pendapat yang mengatakan bahwasanya tasmiyah dalam wudu bukan perkara yang disunahkan, apalagi diwajibkan. Mereka berdalil dengan hadis ini, tapi sisi pendalilannya adalah mereka mengatakan hadis tidak ada wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah pada wudunya, ini adalah hadis yang dhaif. Dan hadis ini memang didhaifkan oleh sebagian para ulama, diantaranya Al-Imam Ahmad, Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibnul Arabi Al-Maliki rahimahumullah. Mereka tidak mensahihkan hadis ini. Kenapa? Hadis ini diriwayatkan dari banyak jalan, dan pada setiap jalannya ada rawi-rawi yang lemah. Dan kedhaifan satu hadis, kedhaifan satu riwayat dengan riwayat yang lain tidak dapat menaikkan riwayat tersebut kepada derajat hadis hasan. Pada setiap sanadnya ada rawi yang dhaif. Itu sisi pendalilan yang pertama. Mereka katakan hadisnya dhaif. Pada semua sanad yang meriwayatkan hadis ini ada rawi-rawi yang dhaif yang menyebabkan hadisnya tidak bisa diterima. Yang kedua, sisi pendalilan yang kedua yang mengatakan tasmiyah bismillah dalam wudu bukan perkara yang sunnah apalagi wajib, mereka mengatakan tata cara wudu dalam hadis tadi Rasulullah SAW yang disifati atau yang dijelaskan oleh para sahabat itu sangat banyak sekali. Kata para ulama ada sekitar 20 sahabat menceritakan tentang tata cara wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada satupun dari 20 sahabat tersebut menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW mengucapkan bismillah. Ya. Seandainya Rasulullah SAW beliau membaca bismillah dalam wudunya, paling enggak dari satu sahabat dari 20 sahabat ini ada yang menyebutkan Rasulullah SAW beliau membaca bismillah. Dalam hadis Bukhari Muslim, hadisnya Utsman bin Affan dari maulanya beliau Humran, ya, maula beliau namanya Humran. Utsman tidak menyebutkan bismillah. Juga Humran tidak menceritakan Utsman tatkala berwudu mengatakan bismillah. Hadis Abdullah bin Zaid juga muttafaq alaih Bukhari Muslim. Tidak ada bismillahnya. Dan juga pada hadis-hadis yang lain, hadis-hadis para sahabat yang menjelaskan tentang kaifiyah wudunya Rasulullah SAW, tidak ada satu pun yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW membaca bismillah. Ya. Dan ini wallahu alam bisawab yang kita pandang kuat. Nah, walaupun jumhur berpendapat sunnah, termasuk diantaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, akan tapi yang namanya as-shawab la yundur ilaman qal, kebenaran itu tidak terlihat dari siapa yang mengucapkannya, tapi dilihat dari segi pendalilannya. Kalau kita lihat Imam Ahmad mendhaifkan, Imam Baihaqi mendhaifkan, dhaif hadisnya, ditambah lagi tadi sisi pendalilan yang kedua, dalam tata cara wudu yang disebut oleh 20 sahabat tidak ada satupun yang menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca tasmiyah di awal wudunya. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi wajibul wudu yang beliau sebutkan, kewajiban wudu yang sejatinya menurut pendapatnya Imam Ahmad dan yang lainnya adalah barakallahu fikum, tasmiyah dalam wudu bukan perkara yang disunahkan apalagi diwajibkan. Maka seperti amalan-amalan ibadah yang lain, sebagaimana seorang puasa enggak perlu bismillah. Orang mau puasa setelah sahur, dia mau masuk puasa mulai bismillah enggak? Hah? Dia perlu bismillah enggak? Enggak perlu. Kenapa? Enggak ada dalilnya. Orang mau azan, azan ibadah enggak? Azan ibadah bukan? Tapi orang mau setiap kali mau azan orang bismillah, ini boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Enggak ada dalilnya. Orang mau zakat, zakat ibadah bukan? Zakat ibadah. Setiap kali orang mau zakat, dia perlu bismillah enggak? Hah? Perlu enggak? Enggak. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Nah, begitu pula wudu. Kalau kita mendhaifkan hadis terkait dengan ini dan kita lihat sisi pendalilan yang kedua dalam permasalahan ini, maka kita akan melihat bahwasanya wudu sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Ibadah-ibadah yang lain yang tidak disebutkan secara spesifik dalam dalil tertentu ada bismillahnya, maka seperti itulah halnya wudu, tidak perlu diawali dengan bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan masuk dalam nawaqidul wudu yang 8. Pembatal-pembatal wudu ada 8. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.